Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita, antara lain kita diberi kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa belajar bersama pada kesempatan kali ini, yang insyaallah taala kita akan membahas tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang pada sesi ini kita akan mengambil tema tentang recovery karakter. Apa sebenarnya makna dari recovery karakter ini? Recovery secara makna adalah pemulihan kembali, dipulihkan kembali, diperbaiki kembali. Karakter itu adalah tabiat, akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Jadi sebenarnya recovery karakter ini bisa kita katakan sebagai perbaikan akhlak. Recovery karakter ini, sebagaimana yang sering kita lakukan dalam memperbaiki akhlak pada anak didik, pada generasi ini, kita berorientasi untuk mengatasi masalah. Sehingga metode perbaikan karakter atau recovery karakter yang fokusnya adalah pada masalah itu sering dinamakan recovery berbasis masalah. Namun kesempatan kali ini recovery yang akan kita bahas itu adalah recovery yang berbasis fitrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu memiliki potensi-potensi bawaan baik berupa karakter keimanan, baik berupa karakter belajar, karakter bakat, ataupun karakter perkembangan. Dan ini butuh pengakuan dari para pendidik dan orang tua. Namun di sisi lain, anak lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian itu pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama adalah anak terlahir memiliki potensi yaitu fitrah, yaitu condong kepada kebaikan. Di sisi lain bahwa anak lahir itu lahir tidak tahu apa-apa. Inilah hakikat manusia yang menjadi dasar kita dalam mendidik anak-anak kita, yang mana anak-anak kita adalah manusia. Maka kita kembalikan hakikat anak kita yaitu manusia kepada yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita melalui Al-Qur'an dan sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita gali lagi terkait dengan hakikat manusia tadi, maka penyebab tidak tumbuhnya karakter anak, atau bisa dikatakan penyebab terjadinya tidak tumbuh indahnya akhlak anak, itu dua keadaan. Yang pertama, seseorang anak akan mengalami permasalahan, ya, tidak tumbuh karakternya, itu apabila anak merasa tidak diakui potensi yang dia miliki karena dia lahir fitrah. Kemudian penyebab yang kedua yang menyebabkan kenakalan anak atau menyebabkan tidak tumbuhnya karakter anak itu adalah anak merasa tidak dibersamai, tidak diperhatikan karena dia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan munculnya kenakalan, yang mana kenakalan ini disebabkan karena tidak tumbuhnya karakter pada masa emasnya sebelumnya. Ini. Oleh karena itu, secara garis besar di dalam merecovery kenakalan anak atau karakter anak itu membutuhkan dua langkah. Langkah yang pertama adalah pengakuan, langkah yang kedua adalah pembersamaan. Pengakuan di sini adalah mengakui potensi yang ada pada diri anak, bahwa anak kita itu condong kepada kebaikan. Anak kita condong jujur, condong untuk berakhlak mulia, condong untuk menjadi pembelajar, memiliki gaya belajar yang unik, memiliki bakat yang unik, condong untuk berkinerja. Itu kita harus mengakui karena itulah fitrah anak-anak. Kemudian membersamainya, karena anak yang lahir tidak tahu apa-apa itu butuh dibimbing, diarahkan. Nah, maka dua hal ini harus kita berikan kepada anak-anak kita. Salah satu di antara dua ini kalau tidak ada, maka muncullah ketimpangan, muncullah permasalahan dalam pendidikan. Kalau hanya ada pembersamaan tanpa adanya pengakuan, itu nanti munculnya adalah pemaksaan. Kemudian kalau kita hanya mengandalkan pengakuan bahwa anak lahir sudah condong kepada kebaikan, kemudian tidak ada pembersamaan, maka ini adalah pembiaran. Jadi antara mendidik, membiarkan, dan memaksa kadangkala bedanya adalah sangat tipis sekali. Ini perlu kita perhatikan. Nah, terkait dengan potensi yang dimiliki anak ini, maka di dalam recovery karakter berbasis fitrah ini, yaitu recovery ini mencari apa potensi anak. Jadi secara garis besar, seorang anak yang sudah terlewat masa emasnya, bisa jadi dia sudah balik usia SMA atau usia SMP atau bahkan sudah kuliah, dia mengalami masalah, tidak tumbuh karakternya. Maka kalau recovery berbasis masalah, itu akan dicari masalahnya. Akan dicari masalahnya. Sampai masalahnya ketemu, diurai sampai detail, kemudian setelah itu masalah diatasi. Setelah masalah diatasi, maka anak tersebut akan memiliki etika. Etika di sini maknanya adalah dia tidak mengganggu orang lain. Ini. Tetapi dalam recovery berbasis fitrah ini, itu tidak berkutat pada mencari masalah. Tetapi konsentrasinya adalah mencari apa potensinya. Ya, apa potensinya. Jadi begitu anak mengalami masalah, dicari potensinya. Baik itu potensi gaya belajarnya, potensi fitrahnya dengan pengakuan, kemudian potensi bakatnya, semuanya digali. Setelah ketemu potensinya, kemudian potensi itu dikuatkan. Nah, setelah potensi itu dikuatkan, maka anak tersebut akan menjadi berkarakter. Nah, di sini ada beda antara etika dan karakter. Kalau kita hanya berkonsentrasi pada mengatasi masalah, maka anak akan beretika, yaitu tidak mengganggu orang lain. Tetapi kalau kita konsentrasi pada potensi, begitu potensi dikuatkan, maka anak akan menjadi berkarakter. Etika itu makin anak tersebut tidak mengganggu orang, itu makin etis, makin beretika. Tetapi karakter makin bermanfaat bagi orang lain, maka orang tersebut makin berkarakter. Jadi intinya, orang yang memiliki etika belum tentu dia berkarakter. Ya, jadi orang yang tidak mengganggu orang lain itu belum tentu dia bermanfaat bagi orang lain. Tetapi orang yang berkarakter itu pasti beretika. Sebab orang yang berkarakter adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, pasti dia tidak mengganggu orang lain. Nah, maka recovery berbasis fitrah ini kita konsentrasinya adalah menjadikan anak berkarakter, karena kita menumbuhkan karakter, yaitu konsentrasi pada potensinya. Sebab kalau kita hanya berkotak pada masalah-masalah dan masalah, maka ujung-ujungnya penyelesaiannya adalah sampai pada batas etika saja, belum sampai kepada karakter. Nah, kemudian sebagaimana kita pahami, sering sekali kita dalam memperbaiki karakter anak, ya, apabila ada anak nakal misal, bermasalah perilakunya tidak baik, akhlaknya tidak baik, itu biasanya yang sering kita lakukan itu terus perbanyak nasihat, ya. Kadangkala ditertibkan, dibuat aturan-aturan, kemudian dibuat pengawasan yang ketat, ya, sampai akhirnya lembaga itu dipagar, ya, sehingga anak tidak meloncat. Diadakan pendisiplinan, ya, yang disiplin nanti dia akan mendapatkan poin, ya, poin apa namanya itu, poin yang terkait dengan reward, ya. Kemudian yang dia tidak disiplin akan mendapatkan hukuman. Jadi ada hukuman di sini yang diberikan dalam rangka untuk menertibkan anak dalam rangka memperbaiki akhlak. Sehingga muncul sebuah pepatah, bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa. Nah, apakah pepatah ini benar atau tidak? Nah, maka nanti kita akan bahas, ya, pada pembahasan selanjutnya. Akhirnya nanti kita akan mengetahui benarkah pepatah bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa ini. Terus kemudian ada juga sebuah metode yang sering kita lihat mungkin ditempel di sekolah-sekolah, yaitu langkah penumbuhan karakter atau budi pekerti. Langkah yang pertama dilakukan adalah diajarkan, ya, setelah diajarkan kemudian dibiasakan, yang akhirnya menjadi budaya. Ini ya, diajarkan kemudian dibiasakan dan akhirnya menjadi budaya. Jadi dimulai diajarkan. Nah, apakah metode ini juga benar? Apakah ini juga sesuai dengan recovery karakter berbasis fitrah? Nanti kita perhatikan setelah pembahasan berikutnya ini. Perlu kita ketahui bahwa anak-anak kita adalah manusia. Kita mengharap anak kita memiliki kompetensi, yaitu sebuah kebiasaan atau kemampuan tertentu. Ya, bahwa anak kita akan mampu atau memiliki potensi atau bisa itu karena dibiasakan. Dan anak kita akan mudah dibiasakan itu apabila dia sudah dipahamkan terlebih dahulu. Dan anak kita akan mudah dipahamkan itu apabila dia asalnya adalah disadarkan terlebih dahulu. Jadi dalam urutan dalam perbaikan karakter yang berbasis fitrah ini ada urutan yang pertama adalah bukan dibiasakan tapi disadarkan terlebih dahulu, sentuh hatinya terlebih dahulu. Setelah sadar kemudian baru difahamkan. Ya, kemudian setelah itu baru dibiasakan dan akhirnya akan menjadi bisa. Disadarkan ini sebenarnya adalah pendidikan hati. Difahamkan ini sebenarnya adalah pendidikan akal, dibiasakan ini akhirnya terkait dengan pendidikan fisik. Jadi ada urutan-urutan di sini. Maka seandainya kita dalam mendidik anak-anak kita, di dalam recovery karakter anak-anak kita tidak dimulai dengan kesadaran, ya, tidak mulai dengan disadarkan, maka ujung-ujungnya adalah anak dipaksa untuk dipahamkan. Dipaksa untuk dipahamkan. Sebagai contoh, ketika seorang guru mengajar karakter di sebuah kelas, anak belum disadarkan, dia enggak paham apa sebenarnya mana karakter, belum ada keinginan untuk merubah karakternya. Ternyata anak-anak atau siswa yang ada di kelas tersebut tidak memperhatikan karena enggak sadar, merasa tidak membutuhkan. Akhirnya gurunya memaksa, tanda kutip memaksa, ya, memaksa siswanya untuk memperhatikan. Ya, akhirnya guru-guru biasanya bilang di kelas, "Ayo perhatikan. Ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang karakter." Ya, ini dipahamkan tapi dipaksa dipahamkan karena tidak tumbuh kesadarannya. Tapi kalau kesadarannya tumbuh, begitu guru itu menerangkan, maka anak tanpa disuruh pun dia akan memperhatikan dan berusaha untuk memahaminya. Kemudian kadangkala di dalam meraih kompetensi, target kompetensi yang ada dalam pendidikan itu sudah tidak disadarkan, tidak dipahamkan, langsung dibiasakan. Langsung dibiasakan. Maka ini anak yang dilatih dalam karakter ini, ya, yang tidak disadarkan dan dipaham, maka guru akan langsung memaksa anak untuk dibiasakan. Jadi langsung pembiasaan. Langsung pembiasaan. Akhirnya nanti akan menjadi bisa. Nah, bisanya di sini itu kalau hanya langsung dibiasakan, dia tidak lengkap. Dia enggak paham apa yang dia lakukan. Dia juga tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Ini. Jadi urutan dalam memperbaiki karakter ini sebenarnya adalah disadarkan terlebih dahulu, sentuh hatinya, kemudian dipahamkan, yaitu akalnya ditumbuhkan, ya. Kemudian setelah itu dibiasakan. Yang kemudian terakhirnya adalah bisa. Ini urut-urutannya. Sebab kalau pendidikan itu langsung dibiasakan kemudian menjadi bisa, itu sebenarnya mendidik mesin. Kalau kita menginstal sebuah aplikasi dalam sebuah mesin, baik itu berupa komputer ya, atau gadget atau HP dan sebagainya, itu langsung kemudian diinstal saja. Jadi seperti dibiasakan, dan nanti aplikasi itu bisa digunakan dalam HP itu. Kemudian kalau tidak disadarkan, langsung dipahamkan ya, dipaksa dipahamkan tanpa adanya tumbuh kesadaran, itu sangat cocok sebenarnya untuk melatih hewan sirkus. Karena hewan sirkus itu tidak perlu disadarkan karena mereka enggak memiliki hati. Jadi cukup langsung dipahamkan ya, diajari. Nanti kalau dia nurut akan dapat makanan, kalau enggak nurut dia akan mendapat pukulan, sehingga dia cenderung untuk nurut, untuk berpikir di situ. Akan merasakan di situ bahwa ternyata kalau saya nurut akan dapat hadiah, kalau enggak nurut dapat hukuman, maka dia akan menurut. Tapi tanpa sadar, dia tanpa menyadari apa yang dilakukan. Yang dilakukan hanyalah mengharap tadi, mengharap hadiah sama mengharap apa, menghindari hukuman. Ini. Nah, jadi kalau langsung dipahamkan tanpa disadarkan itu adalah sebenarnya untuk pendidikan hewan. Kemudian kalau disadarkan terlebih dahulu, baru ini adalah pendidikan untuk manusia. Ini. Jadi memang beda mendidik manusia, mendidik binatang, dan mendidik mesin, itu berbeda-beda. Nah, maka kita harus kembalikan kepada anak-anak kita bahwa mereka semua adalah manusia, yang mana manusia itu memiliki hati, memiliki pikiran, dan memiliki fisik. Nah, ini langkah apa, urutan dalam memperbaiki karakter dan mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Terus kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki karakter seseorang? Di dalam memperbaiki karakter, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga cara atau tiga metode. Yang pertama, kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbaiki karakter seseorang itu dengan cukup dengan empati saja, tanpa banyak dialog. Kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki karakter seseorang itu dengan bernalar, dengan berdialog atau memberikan nasihat. Kemudian kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperbaiki karakter seseorang itu dengan memberikan hukuman keras beliau. Jadi ada tiga, ya, tiga metode, yaitu yang pertama dengan empati ya, tanpa banyak dialog. Ya, hanya istilahnya menunjukkan empati saja atau perhatian atau kepedulian. Yang kedua adalah dengan berdialog ya, dengan memberikan nasihat lisan, bernalar. Yang ketiga adalah dengan hukuman. Nah, tiga metode ini itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melihat kondisi ya, kondisi orang yang diperbaiki karakternya, tidak disamaratakan. Jadi kapan orang itu cukup diberi empati itu ada ketentuannya. Kapan anak atau orang itu dinasihati dengan lisan ya, diajak berdialog ya, bernalar, itu pada ada ketentuannya. Dan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghukum itu juga ada ketentuannya. Nah, ini sebagaimana kita ambil sebuah kisah ya. Yang pertama, kisah masuk Islamnya seseorang yang diberi oleh Nabi itu satu lembah kambing. Ya, seorang diberi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu lembah kambing. Itu orang belum masuk Islam. Belum masuk Islam bisa kita katakan keimanannya belum tumbuh pada dirinya, karakter keimanan belum tumbuh. Ternyata Nabi tidak banyak dialog. Ya, masuklah kamu ke dalam Islam, tapi Nabi memberikan empati, perhatian. Ini yaitu diberi kambing satu lembah. Maka orang tersebut pulang dan berteriak kepada kaumnya ya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut miskin. Akhirnya orang satu kampung itu masuk Islam. Nah, masuk Islamnya karena apa? Diberikan perhatian atau empati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadiah. Contoh yang lain yang terkait dengan hal ini yaitu Thumamah bin Utsal yang diikat di tiang masjid. Itu belum masuk Islam dan dia adalah sebenarnya penjahat yang ingin membunuh Nabi dan telah banyak membunuh sahabat. Itu diikat di tiang masjid. Nabi tidak memberikan banyak dialog, cukup hanya dengan empati pelayanan. Dan akhirnya pada hari ketiga Thumamah bin Utsal masuk ke dalam Islam ini, dengan sentuhan hati. Terus kemudian kelompok kisah yang kedua. Jadi kelompok kisah yang pertama yaitu bagi orang-orang yang belum masuk Islam, yaitu karakter imannya enggak tumbuh. Sekarang kelompok yang kedua, kisah Arab Baduy yang kencing di masjid. Ya, Arab Baduy yang kencing di masjid itu orang yang sudah beriman, datang ke masjid dia ingin ibadah, tapi ternyata caranya tidak tahu. Dan ternyata dia masuk ke masjid kencing di dalam masjid. Tentu saja para sahabat itu marah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menahan para sahabat untuk membiarkan orang Arab Badui tadi sampai menuntas kencingnya sampai tuntas. Kemudian setelah selesai kencing, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada sahabat untuk mengambil satu ember air, kemudian disiramkan kepada bekas kencing tadi. Ini cara untuk membersihkan najis. Nah, setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog ya dengan laki-laki tadi. Tidak cukup dengan empati saja karena dia sudah tumbuh keimanannya, kemudian diajak berdialog ya, dan akhirnya dia mulai sadar ya atas kesalahannya, dan dia berdoa kepada Allah untuk Allah itu untuk merahmati dirinya dan Nabi saja, tidak kepada yang lain, karena betapa dia terkagum dengan metode Nabi dalam menumbuhkan karakter yang ada pada dirinya, dalam memperbaiki dirinya. Ini kelompok yang kedua, yaitu sudah masuk Islam ya, tapi dia masih jahil, belum berilmu, maka banyak nasihat atau dialog. Yang ketiga yaitu ketika Mu'adh bin Jabal mengimami sholat isya ya, dengan surat yang panjang. Ini dengan surat yang panjang sehingga ada orang yang merasa kecapean itu keluar dari jamaah ya. Nah, akhirnya Mu'adh bin Jabal menjustifikasi, menghukumi bahwa lelaki tadi itu telah keluar dari jamaah. Kemudian lelaki tadi lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya terus akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Mu'adh bin Jabal, tapi justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memarahi Mu'adh bin Jabal karena Mu'adh bin Jabal itu dianggap membuat fitnah, membuat orang itu benci dengan sholat ya, karena suratnya terlalu panjang. Satu sisi di belakangnya ada makmum yang dia kondisinya adalah lemah. Ini demikian juga ketika kisah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk ya, itu Nabi SAW itu memberikan hukuman berupa hajar kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dihajar. Nah, dua kisah ini ya, kisah Mu'adh bin Jabal dan Ka'ab bin Malik ini, beliau berdua itu orang yang sudah kuat keimanannya. Beliau berdua itu sudah berilmu ya. Namun karena ketidaktahuan atau kelalaiannya ya, seperti Ka'ab bin Malik karena kelalaiannya sehingga tidak ikut perang Tabuk, akhirnya Nabi menghajarnya, yaitu dicuekin ya, tidak diucapkan salam kepadanya, tidak diajak ngobrol, dikucilkan. Ini adalah hukuman yang sangat berat sekali bagi Ka'ab bin Malik. Nah, dari keadaan ini maka bisa dikatakan bahwa kapan Nabi bersikap lembut ya, itu apabila yang ditumbuhkan karakternya adalah orang yang belum tumbuh karakter imannya. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog ya, memberikan nasihat lisan itu kepada orang yang sudah tumbuh karakter iman, sudah masuk Islam tapi belum berilmu. Itu kemudian dengan dialog. Dan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keras ya, memberikan hukuman itu kepada orang-orang yang lalai ya, orang-orang yang melakukan kelalaian padahal dia orang yang sudah kuat keimanannya dan berilmu, tapi ternyata karena kelalaian sehingga mereka karakternya ya atau fitrahnya tersimpangkan karena kelalaian, maka Nabi keras dan memberikan hukuman ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terhadap orang yang belum masuk Islam, dalam hal ini kalau kita terapkan kepada anak-anak kita, kalau anak kita ternyata itu kesadarannya belum tumbuh, ya. Imaji positif terhadap ibadah itu belum tumbuh, dia masih benci dengan ibadah, ya. Kesadarannya belum ada, ya. Akidahnya masih lemah. Ini yang dilakukan adalah kita dengan cukup memberikan empati, tidak banyak dialog. Mungkin kalau kita banyak dialog, bisa jadi dia mengatakan, kalau hanya seperti itu saya di sekolah sudah dapat. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak itu adalah pengakuan dan pembersamaan, ya, bukan dengan banyak nasihat. Ini kalau yang empatinya belum, apa namanya, kesadarannya belum tumbuh. Nah, ini bisa kita lihat pada anak-anak kita, bagaimana sholat subuh anak kita. Kalau sholat subuh anak kita itu ternyata sudah bangun sendiri, tidak perlu disuruh, maka itu pertanda bahwa karakter iman itu sudah tumbuh pada diri anak. Ini cara ngecek pada anak-anak kita. Sebab ada sebuah hadis, ya, afqalu sholati alal munafiki sholatul fajr wa sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Maka tanda bahwa anak-anak kita itu kesadarannya tumbuh, ya, karakter imannya tumbuh, kita lihat bagaimana sholat subuh anak-anak kita. Nah, kalau ternyata sudah biasa melakukan sholat subuh lancar, itu berarti kalau dia melakukan penyimpangan tidak cukup hanya dengan empati. Kalau dia sudah tahu bagaimana tata cara sholat, sudah pintar, itu tidak cukup dengan lisan. Ketika mereka melanggar, bisa jadi dengan hukuman. Tetapi apabila ada anak yang dia kesadarannya belum tumbuh, ya, sejak dari kecil atau dari usia 10 tahun sampai balik itu, ya, masih susah sholatnya, kesadarannya belum tumbuh, maka ini cukup dengan empati, karena dianggap keimanannya, karakter keimanannya masih lemah ini. Tapi kalau anak kita mungkin sudah semangat ibadahnya tinggi sekali, ya, karakter imannya sudah tumbuh, tapi dia masih jahil, belum tahu, maka itu dengan dialog atau nasihat lisan. Maka dengan nasihat atau dialog itu anak akan merasa senang karena sudah tumbuh kesadarannya ini. Jadi itu dalam apa namanya menyikapi kondisi anak. Sehingga kapan kita bersikap lembut pada anak kita yang kita perbaiki karakternya, kapan kita memberikan nasihat lisan kepada anak kita, dan kapan kita memberikan hukuman, itu adalah dilihat kondisinya sebagaimana tadi disebutkan. Nah, nanti dalam perbaikan karakter ini biasanya itu muncul adanya euforia. Namun ini tidak terjadi pada semua anak. Euforia itu adalah ketika yang tadinya anak tertekan, dimarahi dan sebagainya, tiba-tiba orang tuanya mulai lembut, ya. Tiba-tiba orang tuanya tidak memarahinya. Maka ini akan ada efek dari recovery ini, yaitu berupa euforia. Anak merasa bebas, tidak ada batasan, merasa liar, ya. Yang biasanya dibatasi, ini kok tidak dibatasi. Nah, euforia ini biasanya tidak muncul lama, ya, hanya beberapa saat untuk detoksifikasi sebenarnya. Jadi untuk mengeluarkan racun-racun psikis yang dialami sebelumnya, maka muncullah euforia. Nah, bisa jadi euforia ini terjadi ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan, relatif tergantung kondisi luka psikis anak tersebut. Nah, terus kemudian sebelum kita merecovery anak-anak kita, memperbaiki karakter anak-anak kita, tentu saja kita pun juga melihat diri kita sebagai orang tua dan pendidik. Benarkah karakter-karakter kita sebagai pendidik dan orang tua sudah tumbuh? Ya. Maka sejatinya atau seharusnya sebelum kita merecovery anak-anak kita, hendaklah kita merecovery diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya. Maka marilah kita perbaiki niat kita, ya, sudah ikhlaskah kita dalam mendidik anak-anak? Sudah ikhlaskah kita dalam memperbaiki diri? Kemudian berikutnya, sudah mengenalkah kita terhadap potensi anak? Potensi anak itu apa? Sebab tadi kalau kita menyelesaikan permasalahan anak adalah yaitu dengan mencari potensinya kemudian ditumbuhkan. Maka kita berusaha untuk mengenal potensi diri anak-anak kita. Sudahkah pendidik itu menurunkan egonya ketika mendidik? Ya. Karena ego guru atau ego pendidik itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Ini hendaklah ego itu digunakan sesuai dengan fase perkembangan anak. Ego itu penting, karena kalau enggak memiliki ego, tidak memiliki kepercayaan diri. Orang bisa mempertahankan akidah, ya, dengan kuat karena egonya. ya, karena egonya, karena dia yakin yang dia pegang adalah benar. Kemudian selanjutnya, sudahkah pendidik mengenal murid-muridnya, ya, tentang gaya belajarnya, ya, kemudian bagaimana keunikan mereka, itu akan nyaman nanti guru dalam mengajar. Sudah benarkah pengasuhan kita? Kadangkala kita mengasuh anak-anak kita itu hanya meniru bagaimana dulu bapak-bapak kita itu mendidik kita. Itu kita tiru kemudian kita terapkan kepada anak-anak kita. Padahal sejatinya tidak semua yang kita tiru itu adalah benar. Maka kita perlu mengoreksi diri, apakah benar yang saya sampaikan atau saya didikan kepada anak saya itu adalah pola asuh warisan. Kalau memang ya, maka segala perbaikilah, ya, perbaikilah. Ada sebagian yang metode orang tua kita terapkan itu baik, tapi ada juga sebagian yang mungkin tidak baik. Maka kembalikan bahwa yang kita didik adalah manusia. Maka kita berusaha untuk memanusiakan manusia. Kita penuhi tentang hakikat mereka, kebutuhan mereka, yaitu mereka butuh pengakuan dan mereka butuh pembersamaan. Demikian ya tentang recovery ini, ya, yaitu kita perlu mengidentifikasi anak-anak kita, apakah dalam memperbaiki karakter kita cukup berempati, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran, apakah kita cukup berdialog, yaitu dengan bernalar, menumbuhkan nalar, atau dengan hukuman langsung kepada fisik, ya, atau kemudian mental anak. Demikian selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materi yang ada kesempatan malam hari ini, dan semoga materi yang dijelaskan oleh Al Ustaz tadi dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Dan baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami di nomor 089539903417 ataupun melalui di live chat channel YouTube. Dan pertanyaan pertama akan kami bacakan datangnya dari Bapak Abdul Rahim di Bumi Allah. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah atau bagaimana sekolah orang tua yang paling sesuai dengan ajaran Nabi? Karena dewasa ini banyak bermunculan banyak sekali sekolah-sekolah orang tua." Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Abdul Rahim. Ya, di Bumi Allah, semoga Allah selalu menjaga bapak dan keluarga dalam mendidik anak-anak. Bagaimana sekolah orang tua yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya istilah sekolah orang tua itu zaman Nabi nggak ada, atau bahkan madrasah orang tua yang nggak ada. Jadi intinya bahwa setiap orang tua itu memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Salah satu ilmu yang harus dipelajari oleh orang tua adalah bagaimana cara mendidik anak. Karena cara mendidik anak yang benar telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sekolah orang tua yang benar adalah selalu berusaha untuk selalu merujuk, ya, selalu merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sejatinya tentang mendidik ini itu terkait dengan muamalah, yang sifatnya para pakar pendidikan ini adalah ijtihadiyah, sehingga kadangkala ya kita menggunakan metode yang bukan dari Nabi, tapi selama tidak bertentangan dengan syariat maka diperbolehkan. Ini terkait dengan pendidikan. Sebagai contoh, misal saat ini kita mendidik anak-anak kita ada kelas, ya. Ada kelas, ya, klasikal, satu kelas bisa 30 anak. Itu tidak ada dalam contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ini terkait dengan hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ini diperbolehkan. Sebab terkait dengan ini Nabi bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Ya, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini. Jadi intinya karena Nabi adalah guru yang terbaik, ya. Maka kita dalam belajar mendidik anak itu kita mencontoh teladan terbaik kita, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bagaimana Nabi mendidik generasi terbaik, yaitu generasi sahabat. Itu kita contoh kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Terkait dengan ini, Imam Malik bin Anas mengatakan, "La yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha." tidak akan bagus akhir umat ini, ya, kecuali dengan sesuatu yang telah membuat bagus umat sebelumnya. Maka kalau kita belajar tentang pendidikan ini, atau kita mengadakan sekolah orang tua, maka berusahalah apa yang metode yang disampaikan dalam mendidik anak itu dikembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling baik. Memang fakta yang ada saat ini, ya, banyak sekali orang tua itu mendapatkan materi parenting yang metodenya itu bermacam-macam. Ya, nanti Abah A mengatakan demikian, Ustadz B mengatakan demikian, kemudian Bunda A mengatakan demikian, Ayah C mengatakan demikian. Akhirnya banyak sekali, terutama pada ibu-ibu milenial, ya, ibu-ibu yang kelahiran 90-an, ya, itu terjadilah pada diri ibu-ibu itu atau orang tua, yaitu hyperparenting. Ya, hyperparenting maksudnya apa? Terlalu banyak ilmu parenting yang dimilikinya sehingga kebingungan ketika menerapkan anak ini. Maka cukuplah, ya, kita di dalam sekolah orang tua ini semuanya kita berusaha mencontoh, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak. Demikian, ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya, dan terutama dari penanya tadi, Bapak Abdurrahim di Bumi Allah. Dan pertanyaan selanjutnya datangnya dari WhatsApp, kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dari Bapak Yanwar Bumi Ayu, beliau bertanya, bagaimana Ustaz cara mengatasi anak yang suka bernyanyi dan berteriak-teriak di kelas? Hal apa yang harus kami lakukan selaku orang tua di rumah dan para pengajar di sekolahan agar kebiasaan tersebut terlupakan olehnya? Silakan Ustaz. Ya, bagaimana kita mengatasi anak, ya, yang suka bernyanyi dan teriak-teriak di kelas? Ini pertanyaan dari Bapak Yanwar di Bumi Ayu. Semoga Allah selalu menjaga Bapak Yanwar, ya, dalam mendidik anak-anaknya. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaan tadi, kita kira-kira anak tersebut itu usia SD, insyaallah. Ya, usia SD yaitu sekitar umur 8, 9, 10 tahun. Kalau itu terjadi pada anak kecil, TK, ya, sebenarnya tidak masalah. Ya, memang itulah usia egosentris anak. Tapi kalau terjadi pada anak SD kelas 1, 2, 3, maka sudah boleh kita memberikan aturan, tapi belum boleh dihukum. Ya. Jadi apabila terjadi di kelas 1, 2, 3 SD, anak berteriak-teriak, kita tugasnya adalah mengingatkan, ya, mengingatkan kepada anak tersebut, ya, untuk tertib, karena sejatinya ada namanya adab dalam menuntut ilmu. Namun apabila anak itu tidak tertib, kita tidak boleh menghukumnya untuk usia demikian, untuk usia di bawah 10 tahun. Nah, bagaimana tugas orang tua di rumah? Ya, apabila dia berperilaku seperti itu, biar dia melupakan kebiasaan tersebut. Yaitu kita kembali bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan wasiat kepada kita. Ya, Nabi bersabda, wa'ad bi'is sayyiatal hasanata tamkhuha. Ya, ikutilah keburukan-keburukan, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan itu akan menutup keburukan-keburukan itu. Jadi yang kita lakukan adalah kalau anak itu sudah usia 7 sampai 10 tahun, maka kita beri nasihat. Ya, kita beri nasihat bahwa itu tidak benar. Namun tidak boleh dihukum. Nah, kemudian di rumah sering sekali kita memasukkan perilaku-perilaku positif, ya. Contohnya misal kita berdialog di rumah, ya, tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu dengan tenang. Kita bercerita di rumah tentang adab orang yang menuntut ilmu, kemudian pahala orang yang menuntut ilmu dengan tenang. Nah, itu terus kita masukkan agar banyaknya masukan-masukan kebaikan itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan anak tadi, yaitu berupa perilaku yang berteriak-teriak di kelas ini. Terus kemudian kalau kita kembalikan lagi, terjadinya anak demikian itu karena dua hal tadi. Anak merasa tidak diakui dan anak merasa tidak dibersamai. Hal ini akhirnya bisa dikatakan bahwa anak demikian itu karena merasa tidak disayangi oleh guru atau orang tuanya. Jadi munculnya permasalahan anak karena anak merasa tidak disayangi guru atau orang tuanya. Padahal tidak ada guru dan orang tua tidak sayang muridnya, atau tidak ada orang tua tidak sayang anaknya. Tetapi banyak sekali anak merasa tidak disayang oleh orang tua atau gurunya. Ini yang menjadi permasalahan. Maka langkahnya, di samping tadi dengan cara yang tadi dilakukan oleh orang tua di rumah, maka langkah yang pertama terhadap anak tersebut yaitu kita gali potensinya. Mungkin dia memang gaya belajarnya kinestetik, sehingga dia tidak betah duduk lama di kelas. Akhirnya butuh pengakuan bahwa dia memang kinestetik. Kalau kinestetik yang dia itu pinginnya bergerak dalam belajar, maka guru pandai-pandai untuk menyikapinya. Ya, untuk menyikapinya. Sebab kalau keinginan belajarnya dengan bergerak terhalangi, maka dia muncul kepemberontakan atau berontak, yaitu berupa teriak-teriak tadi. Ini jadi antara lain yang kedua, ya, itu disebabkan bahwa kurangnya pengakuan dan pembersamaan. Mungkin orang tua atau guru tidak memahami karakter uniknya, ya, atau potensi uniknya, gaya belajar maupun bakatnya, yang kemudian bisa ditumbuhkan sehingga dia menjadi berkarakter. Ya. Jadi intinya kembali kepada metode recovery karakter berbasis fitrah tadi, ke potensi, gali potensi anak tersebut. Ya. Masalahnya tidak usah kita banyak bahas, tapi potensi kita gali. Potensinya apa, kemudian kita kuatkan, kita fasilitasi. Insya Allah setelah potensi itu kita kuatkan, ya, kemudian tumbuh potensi tersebut, ya, maka dia akan menjadi berkarakter dan masalah akan selesai. Jadi dengan analogi, apabila terjadi masalah gelap, ya, kita tidak banyak membahas tentang kegelapan, ya, tapi kita akan membahas tentang cahaya, ya. Sebab munculnya cahaya, secara otomatis gelap akan hilang. Maka kita enggak usah konsentrasi untuk bahas gelap atau bahas masalah. Kita konsentrasi untuk membahas potensi pada diri anak, maka insya Allah permasalahan kenakalan anak akan teratasi. Demikian, ya Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Dan kami bacakan pertanyaan dari WhatsApp, masih datangnya dari Bapak Ahmad di Perbal, Semarang. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah recovery sama saja dengan taubat atau muhasabah? Karena di dalam Islam tidak dikenal dengan istilah recovery. Silakan Ustaz. Ya. Apakah recovery sama dengan taubat atau muhasabah? Jadi sebenarnya ini adalah istilah yang sekarang banyak dipakai, ya, dalam parenting. Sebagaimana tadi disebutkan, sebenarnya adalah perbaikan akhlak, ya. Ya, perbaikan akhlak, kita menggunakan istilah recovery. Jadi ini hanya istilah saja, ya. Apakah ini sama dengan taubat? Jadi recovery ini ada dua. Yang pertama recovery untuk anak-anak kita, ya. Kemudian recovery diri yang kedua. Nah, recovery diri ini antara lain yaitu dengan tazkiyatun nafas, ya. Yang mana di dalam tazkiyatun nafas ini kita perlu adanya muhasabah, adanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tobat dan muhasabah itu sebenarnya adalah merecovery diri sendiri. Karena kita sebagai orang tua, kadangkala kita tidak menemukan seseorang yang bisa merecovery kita. Tapi anak-anak kita adalah menjadi tugas kita untuk merecovery mereka, untuk memperbaiki anak mereka. Maka apabila orang tua merasa bahwa dirinya, karakter-karakternya itu belum tumbuh dengan sempurna, ya masih mudah marah, ya mudah emosinan, ya, kemudian menang-menang sendiri, itu pertanda bahwa sebenarnya ada sifat kekanak-kanakan pada diri anak, pada diri orang tua. Itu akibat karakter yang tidak tumbuh pada masa lalu, ya. Karena apa? Karakter yang tidak tumbuh pada masa lalu, ya, sebagai contoh misal tidak tuntasnya egosentris waktu kecil karena mungkin trauma masa kecil, akhirnya terbawa sampai dewasa. Ya, setelah dewasa ternyata menjadi seorang yang temperamental seperti anak kecil, ya. Jadi ada inner child pada diri orang tua tersebut akibat trauma masa lalu. Nah, ini perlu adanya recovery diri. Ya, recovery diri perlu adanya tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus, ya, untuk menghilangkan perilaku-perilaku tersebut, ya, dituntaskan dengan muhasabah, ya, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang tua yang benar-benar orang tua. Bukan orang tua secara fisik, tapi ternyata di dalam dirinya adalah perilakunya seperti anak-anak, ya. Yang namanya anak-anak itu kan merasa menang sendiri, ya. Merasa bahwa dirinya paling penting, ya, merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar. Ya, kemudian kalau dibantah pendapatnya dia akan marah. Nah, ini pertanda bahwa orang tersebut perlu merecovery diri, yaitu dengan tazkiyatun nafs. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan khususnya untuk penanya tadi yang bertanya, Bapak Ahmad di Perbal, Semarang. Baik, kami lanjutkan. Kami bacakan pertanyaan yang datangnya kali ini dari live chat YouTube. Yang pertama datangnya dari Akal Sehat atau channel Akal Sehat. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, karena ujung tombak pendidikan kita adalah di pengajar atau di orang tua itu sendiri, maka apakah pendidikan karakter harus dibawa oleh orang-orang atau insan berakhlak? Karena di zaman ini sulit sekali kami mencari orang yang berkarakter, meskipun banyak orang yang berilmu. Silakan Ustaz. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus dari live channel Akal Sehat ya. Semoga channelnya bermanfaat. Jadi permasalahan pendidikan ini sebenarnya bukan pada anak. Ya, perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu hebat. Anak lahir dalam keadaan fitrah. Permasalahan pendidikan saat ini adalah muaranya pada orang tua dan pendidik. Maka sejatinya membahas masalah recovery ini, yang paling penting sebenarnya adalah kita merecovery diri kita sendiri sebagai orang tua dan pendidik. Itu yang perlu kita lakukan. Semuanya bermuara di situ. Ya, kita seharusnya tidak menyalahkan masalah anak. Ya, munculnya adanya kenakalan anak, kita enggak usah menyalahkan anak. Karena mereka semua itu lahir dalam keadaan fitrah. Mereka semua hebat, cuma hebat mereka itu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang gaya belajarnya itu dengan melihat, sehingga dianggap anak yang perhatian, ya, patuh dengan aturan, ya, memperhatikan ketika diajarkan. Ada juga anak yang mungkin menerima pelajaran dengan telinga, yaitu auditori. Bisa jadi dia tidak melihat, tapi telinganya mendengar dan dia paham. Itu kadang-kala dihukumi sebagai anak yang tidak memperhatikan pelajaran walaupun nilainya bagus atau dia paham, ya, karena dengan telinga. Tapi ada satu anak yang, ya, satu anak ada yang itu tidak betah duduk lama, dia harus bergerak, usil, sering izin keluar, ya. Kalau suruh berpikir lama-lama bosan, ya, enggak nyaman dan sebagainya. Sekilas bahwa yang menjadi anak yang baik itu hanya satu saja, yaitu yang visual. Sedangkan auditory itu dianggap tidak memperhatikan, apalagi yang kinestetik dianggap troublemaker. Nah, ini seharusnya orang tua dan pendidik itu tidak terus mudah menyalahkan anak tersebut, karena mereka semua lahir fitrah, memiliki kecondongan. Cuma kecondongan mereka ada yang unik, ada yang harus disamakan. Kecondongan yang harus disamakan kepada semua anak yaitu kecondongan terhadap Islam, terhadap tauhid, itu sama semua anak dan Allah memberikan bekal yang sama. Tapi kalau kecondongan terkait dengan kinerja, ya, terkait dengan bakat, gaya belajar, itu berbeda-beda pada masing-masing anak. Maka butuh pengakuan pada anak tersebut, ya, dan selanjutnya adalah butuh pembersamaan. Nah, ini jadi intinya marilah kita sebagai orang tua dan pendidik selalu muhasabah, ya, mensucikan jiwa kita, ya, agar kita betul-betul menjadi pendidik yang ikhlas, ya, pendidik yang profesional, yang memiliki ilmu-ilmu dalam mendidik dengan benar, sehingga insya Allah akan terbentuk generasi terbaik pada zamannya nanti. Jadi jangan hanya kita menyalahkan anak, tapi sebenarnya marilah kita mengoreksi diri kita sendiri dalam mendidik ini. Demikian, ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akan dibacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Paragraf Islam. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah mengkoneksikan antara simbol karakter dengan realitas? Karena sekarang ini banyak sekolah yang bersimbol karakter namun jorok dan kotor karena kebersihannya. Apakah termasuk kebersihan dalam bab karakter, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Jadi mengaitkan antara simbol karakter dengan realitas yang ada. Perlu kita ketahui bahwa namanya karakter itu bukan hanya sekedar kebiasaan saja, atau bahkan mungkin bukan hanya sekedar simbol, ya. Selama ini banyak sekali para pendidik, ya, berdasarkan pengamatan saya pribadi, bahwa mendidik karakter itu dengan diajarkan. Padahal tadi kita sebutkan mendidik karakter itu dimulai dengan kesadaran. ditumbuhkan kesadaran terlebih dahulu, terus kemudian diajarkan, setelah sadarnya tumbuh, setelah diajarkan kemudian dibiasakan, kemudian baru setelah itu dia akan bisa, akan berkarakter. Nah, seringnya kita melewatkan tentang penyadaran, langsung diajarkan. Nah, jadi mereka paham tentang kebersihan. Ya, paham tentang kebersihan, tapi ternyata tidak sadar dengan kebersihan. Akhirnya yang terjadi ya jorok ini, karena hanya paham saja. Kemudian ada juga yang langsung dibiasakan, ya. Walaupun mungkin tempatnya bersih sekali, ya. Dia melakukan kebersihan di sekolah karena dibiasakan. Jadi seolah-olah anak itu seperti robotik, ya, mekanistik dalam melakukan kebersihan. Dia begitu melihat ada sampah langsung otomatis mengambilnya. Merasa tidak nyaman apabila sekolah itu kotor. Ini juga walaupun mungkin secara fisik kelihatan bahwa itu bersih, berkarakter, namun kalau tidak ada kesadaran bahwa kebersihan itu sebenarnya ajaran dalam Islam, dan ketika melakukan kebersihan itu adalah semata-mata karena mengharap pahala Allah, kalau hanya sekedar pembiasaan, maka itu sebenarnya bukan karakter, ya, karena tidak lengkap. Jadi karakter itu dimulai dengan kesadaran, ya, kemudian diajarkan, kemudian dibiasakan. Jadi kalau kesadarannya tidak ada, maka karakter tidak lengkap, itu hanya sebatas fisik atau kulit saja. Ya, isinya yang berupa kesadaran ini yang terpenting, karena ini terkait dengan niat, ya, terkait dengan keikhlasan bahwa melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya, paragraf Islam, dan kita semua yang menyimaknya. Dan pertanyaan selanjutnya kami bacakan, datangnya dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, barakallahu fiikum Ustaz, bagaimanakah Ustaz teknis emisol pada recovery kesadaran untuk anak agar sungguh-sungguh belajar tanpa disuruh? Silakan Ustaz. Iya. Bagaimana teknik emisol, ya, dalam recovery anak, ya, sehingga anak itu menjadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Ini pertanyaan dari Bapak Imam Nawawi, ya. Semoga Allah menjaga Bapak Imam Nawawi dalam mendidik anak-anak. Emisol itu sebenarnya adalah sebuah singkatan, ya, yang itu merupakan ringkasan dari metode recovery, yaitu yang pertama adalah empati, yang kedua adalah imajinasi, yang ketiga adalah solusi. Ini adalah langkah recovery. Nah, ketika ada anak, ya, yang mengalami permasalahan, atau istilahnya bisa sebagai contoh malas belajar, ya, sebagai contoh, maka langkah yang diperlukan adalah M yang pertama, empati, ya. Empati ini adalah kita melakukan pendekatan kepada anak, ya, berusaha menggali potensinya, mengenal kondisi anak, terus kemudian mendekatkan anak sehingga anak betul-betul dekat dengan kita, sehingga mau curhat, mau cerita, merasa anak bahwa orang tua menyayangi dia. Ini adalah proses empati. Setelah anak dekat dengan orang tua, kemudian merasa dirinya disayangi oleh orang tua, orang tuanya bukan sekedar marah dan marah saja, bukan hanya sekedar menyuruh saja, tapi ternyata memperhatikan. Nah, setelah itu maka diharapkan nanti langkah berikutnya yaitu imajinasi. Yaitu kita memunculkan ide-ide, kira-kira anak kita itu kondisinya seperti apa. Kalau ternyata, oh, anak kita itu ternyata memang belum sadar, kesadarannya belum tumbuh, maka kita kembalikan metode Nabi tadi kepada orang yang belum tumbuh kesadaran, yaitu karakter keimanannya. Yaitu langkah selanjutnya, solusinya, ya, solusinya adalah dengan kelembutan, dengan empati, ya, bukan dengan nasihat atau dengan hukuman. Ini. Tapi seandainya langkah awal empati tadi, kemudian imajinasinya itu adalah diketahui bahwa anak kita itu sebenarnya sudah sadar, sudah semangat untuk belajar, tapi ternyata cara belajarnya enggak bisa, enggak menemukan gaya belajarnya, maka langkah selanjutnya solusinya adalah dengan kita memberikan nasihat atau petunjuk atau diajarkan, ya, dengan bernalar. Namun apabila kita melihat bahwa anak kita sebenarnya sudah biasanya rajin, sudah sadar untuk belajar, ya, kemudian dia sudah bisa belajar dan sebenarnya pintar, tapi tiba-tiba suatu saat dia lalai, entah karena pengaruh dari temannya, ya, entah karena mungkin dia sedang terjadi sesuatu pada dirinya sehingga dia pada saat itu tidak belajar. Maka kalau sudah tumbuh kesadaran dan dia sudah paham, maka bisa jadi kita bisa memberikan hukuman kepada anak tersebut. Nah, jadi metodenya emisol ini intinya adalah untuk pertama empati, itu untuk mengenal ya, empati, empati, imajinasi dan solusi itu atau emisol itu sebenarnya adalah untuk mengenal diri anak, sehingga solusi terakhirnya kita bisa memilih ya, apa menentukan apakah anak itu diberi empati, apakah diberi dialog apa nasihat ya, ataukah mungkin dia dihukum. Jadi itu dengan metode emisol tadi. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya dan semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kami bacakan pertanyaan terakhir datangnya dari Ibu Hartati. Beliau bertanya, bismillah Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila anak laki-laki usia saat seusia 1 SMP, kelas 1 SMP Ustaz, masih suka marah ketika disuruh untuk sholat, dan karena hal tersebut karena kecanduan oleh gawai dan terlalu larut dengan gamesnya seperti Mobile Legend, bagaimanakah cara merecovery-nya Ustaz? Dan ya, silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan Ustaznya, singkatnya Ustaz. Ya, masya Allah. Ya, ini anak kelas 1 SMP. Dan anak kelas 1 SMP sekarang itu masuk kepada generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang mereka lahir itu sudah ada gawai atau sudah ada gadget atau sudah ada HP. Ini. Nah, maka HP bagi anak-anak usia SMP sekarang itu adalah hal yang menurut mereka adalah hal yang penting. Anak SMP sekarang itu enggak bisa lepas dari HP. Ya. Mereka walaupun disteril, sebagai contoh misal di sebuah pondok pesantren, itu disteril dengan HP atau dengan gadget atau gawai. Maka ketika liburan ya, ayah ibunya menjemput ya, untuk menjemput mereka pulang, mereka senang sekali dengan kedatangan ayah dan ibunya. Tapi bukan senangnya karena ingin menanyakan bagaimana kabar bapak dan ibunya, tapi ternyata yang ditanyakan adalah gawai atau HP-nya mana. Karena memang bagi mereka HP itu adalah sesuatu yang sudah merupakan bagian dari dirinya. Maka sterilisasi dengan kita melarang 100% gak boleh menggunakan HP itu adalah akan memunculkan perilaku yang apa namanya tidak baik pada anak. Namun di sisi lain ya, dengan kita memberikan HP kemudian tanpa adanya kontrol pun juga berbahaya sekali, yang akhirnya memunculkan adanya kecanduan. Munculkan adanya kecanduan. Kalau anak sudah kecanduan gadget dengan adanya game yang seperti Mobile Legend itu, maka akan berefek kepada yang lain. Dia akan malas beribadah, malas belajar, dan malas yang lainnya. Bahkan kadangkala mandi pun juga malas, karena itu sudah kecanduan, yaitu munculnya dopamin pada otaknya itu. Nah, bagaimana sekarang cara mengatasinya? Kembali kepada hakikat manusia, bahwa sejatinya manusia itu atau anak kita yang notabene adalah manusia itu butuh pengakuan dan pembersamaan. Pengakuan dan pembersamaan, kembali kepada hakikatnya. Pengakuannya yang dilakukan apa kepada anak tersebut? Akui bahwa mereka itu butuh gadget. Ini. Maka kalau ketika kita dekat dengan anak tersebut, ketika anak itu menggunakan gadget kemudian wajah kita itu menunjukkan wajah yang enggak suka, anak akan merasa bahwa dirinya tidak disayangi. Maka sesekalilah mungkin kita berusaha mendekat ke anak. Kalau perlu sesekali kita bermain bersama game bersama anak-anak tersebut. Bukan untuk kita istilahnya bersenang-senang dengan game dalam rangka untuk empati ya, untuk mengenal diri anak sebenarnya yang membuat tertarik anak itu apa. Ini. Yang membuat tertarik anak itu apa? Nah, setelah kita mengetahui ketertarikan anak, sebagai contoh misal ada anak yang kecanduan gamenya itu sepak bola. Ya, sepak bola. Maka untuk mengurangi kecanduan game itu, kita bisa mengajak anak kita untuk bermain sepak bola langsung ke offline, seperti diajak bermain futsal dan sebagainya, yang bisa menggantikan game tersebut. Kemudian suatu ketika kita melihat anak kita ternyata dia sukanya itu tembak-tembakan di situ, perang dan sebagainya. Maka untuk menggantikan kecanduannya itu, kita bisa mengajak anak kita untuk bermain pinball, yaitu tembak-tembakan yang permainan itu ya, yang kita kadang-kala bisa menyewa kemudian menggunakan baju kayak tentara ya, seolah-olah itu seperti perang beneran. Itu bisa mengurangi kecanduan tersebut. Ini hanya salah satu cara. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah kedekatan orang tua kepada anak, inilah kuncinya. Kenapa mereka kecanduan dengan gadget? Karena merasa bahwa gadgetlah yang menyayangi dia, yang membuat dia senang. Dan kenapa dia tidak mau kembali kepada apa namanya, tidak dekat kepada orang tuanya, kok dekat dengan gadget? Karena merasa bahwa orang tuanya tidak sayang. Padahal gadget itu tidak sayang pada dia, dan justru orang tuanya yang sayang, tapi anak merasa dirinya tidak disayangi. Itu akibat dari dua hal tadi, pengakuan tidak diberikan kepadanya bahwa mereka generasi Y, yang kedua adalah pembersamaan. Kita sering ngobrol, duduk bareng, bahkan mungkin bermain game bareng. Ini. Nah, dengan kedekatan itu akhirnya anak setelah merasa dirinya disayangi, maka kecanduan itu akan berkurang. Nah, setelah anak merasa bahwa orang tua paling yang orang tua adalah orang yang paling dipercaya oleh anak, ya. Jadi kalau kedekatan kita akhirnya membuat anak percaya pada kita bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya dan sayang, maka insya Allah ta'ala nasihat kita, walaupun nasihat kita itu ringan, anak akan nuruti. Karena apa? Merasa disayang. Tapi kalau anak merasa belum disayang oleh orang tuanya, maka nasihat bentuk apapun tidak akan bisa berpengaruh kepada anak tersebut. Dia lebih cenderung kepada gawainya atau gadgetnya, karena merasa itulah yang menyenangkan dia. Nah, jadi intinya sebenarnya kembali kepada semua masalah anak, yaitu mereka butuh diakui bahwa mereka generasi Z, mereka fitrah, ya, lahir fitrah. Yang kedua, mereka butuh didampingi. Kadang diajak ngobrol, kadang diajak jalan-jalan, bukan hanya dibiarkan saja. Insya Allah masalah itu akan segera terselesaikan. Nah, kemudian untuk kesimpulan, ya, kesempatan belajar bersama kita kali ini, ya, tentang recovery ini, memang masalah saat ini, ya, tentang karakter ini adalah masalah recovery. Sebab banyak anak-anak SMP, kemudian anak-anak SMA, itu belum tumbuh kesadaran mereka untuk beribadah dan belajar. Padahal seharusnya, ya, ketika mereka umur 10 tahun, kelas 4 atau kelas 5 SD sudah tumbuh kesadaran seharusnya. Tapi ternyata sampai SMA tidak tumbuh kesadarannya, dan itu penyebabnya adalah akibat pendidikan masa lalunya. Bisa jadi permasalahan di SMA itu disebabkan ketika dia di TK dulu. Karena di TK mungkin muncul imaji negatif terhadap ibadah akibat pemaksaan, ya, akibat kemarahan dan sebagainya. Masalah anak di SMP bisa juga disebabkan di SD, ya, disebabkan oleh masalah di SD. Maka pendidikan sebenarnya itu adalah menyatu jadi satu, ya, antara TK, SD, SMP itu sebenarnya saling berkaitan, ya, tidak terpisah-pisah ini. Nah, makanya dalam langkah recovery ini, ya, akhirnya kita semata-mata tidak selalu hanya keras kepada anak. Ya, kita seringnya mengambil cara yang instan mengatasi masalah anak dengan langsung dihukum, ya, di reward and punishment. Kalau dia nurut berarti dikasih hadiah, kalau enggak nurut nanti dihukum, ya. Tidak langsung semata-mata begitu. Kita harus memulai dari menumbuhkan kesadaran anak, karena anak kita manusia. Kalau kita mungkin memperbaiki binatang yang nakal langsung kepada pembiasaan, enggak masalah, ya, reward and punishment. Kalau dia nakal dipukul, kalau binatang itu ternyata nurut kemudian dikasih makanan atau hadiah, itu juga langsung jadi. Tapi tidak ada kesadaran pada hewan, tapi anak kita manusia, ya. Mungkin kita hanya ingin anak kita menurut, ya, rajin sholat, tapi dengan langsung ke pembiasaan tanpa penyadaran. Bisa jadi anak kita rajin, rajin sholat, melakukan sholat otomatis, ya. Tapi anak-anak kita tidak paham, aku sholat untuk siapa? Aku sholat karena siapa? Akhirnya karena disuruh. Dan ini akan merusak niat ikhlas anak. Padahal penting sekali namanya ikhlas dalam sholat. Sholat tanpa ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering sekali kita hanya mengajarkan metode, ya, cara, tapi tidak mengajarkan mereka tentang keikhlasan. Ini tidak mendidik mereka tentang keikhlasan. Maka mulailah semuanya, ya, dalam mendidik anak-anak kita, terutama dalam memperbaiki karakter, dimulai dari kesadaran. Karena kesadaran inilah yang memunculkan adanya ikhlas. Ya, kalau sudah ikhlas, insya Allah semuanya akan menjadi lebih ringan. Ini, jadi inilah yang terlewat pada pendidikan kita kali ini. Kita mendidik karakter itu hanya mulai pembiasaan, hanya kulit, tapi ternyata kita tidak memulainya dari penyadaran. Perlu diketahui, menumbuhkan kesadaran itu tidak diajarkan, tetapi ditularkan. Ya, menumbuhkan kesadaran itu dengan penularan. Penularan apa? Yaitu kedekatan dan empati tadi. Ya. Maka kalau kita misal ingin mengajarkan kesadaran pada anak-anak kita, kita orang tua enggak sadar, ya, maka itu tidak akan berhasil, ya. Karena menularkan sesuatu, maka yang akan menularkan harus memiliki sesuatu tersebut. Kalau kita ingin mengajarkan anak kita ikhlas, ya, maka kita orang tua harus terlebih dahulu ikhlas. Tidak akan mungkin kalau kita tidak ikhlas kemudian akan menularkan keikhlasan kepada anak kita. Enggak akan mungkin, kecuali atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi makanya semuanya kembali kepada diri kita orang tua dan pendidik. Mari kita menyucikan jiwa kita, ya, kita melakukan muhasabah, ya, membersihkan diri kita, menghilangkan penyakit-penyakit hati kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Qayyim, ya, mengatakan dalam metode muhasabah, hendaklah orang beriman itu, orang muslim itu sebelum tidur dia merenung sejenak, berbaring atau duduk sejenak untuk mengoreksi dirinya, kira-kira perilaku-perilaku apa yang telah dilakukan sebelumnya yang menyimpang. Nah, kemudian sebelum tidur maka hendaklah dia itu bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah untuk memperbaiki dirinya pada hari besok, ya, setelah dia bangun. Dan kalau ternyata besoknya pagi itu Allah bangunkan, ya, maka dia bangun dalam keadaan jiwanya lebih bersih. Tetapi apabila Allah takdirkan dia tidak bangun karena meninggal dunia dalam tidurnya itu, maka dia meninggal dunia dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, para bapak, para pendidik, semuanya permasalahan pendidikan ini adalah kembali kepada diri kita. Terutama yang paling bertanggung jawab adalah bukan guru, bukan lembaga, bukan negara, tapi orang tua masing-masing. Oleh karena itu, marilah wahai para orang tua, marilah kita selalu belajar, belajar, dan belajar. Selalu membersihkan diri, selalu muhasabah, sehingga dalam mendidik anak-anak kita betul-betul didasari dengan keikhlasan dan dengan cara yang benar. Dan insya Allah ta'ala dengan dua cara ini, maka insya Allah ta'ala anak-anak kita akan menjadi generasi yang muwahhid, generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi yang paham tentang keikhlasan dan bisa mengikhlaskan diri di dalam melakukan apa yang dia lakukan, sehingga menjadi betul-betul generasi yang kita dambakan, yaitu generasi terbaik pada zamannya nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.